Mitra Bisnis, Kompas menulis, terkait kekerasan agama baru-baru ini, Ketua Umum PKB berkomentar, tidak seorang pun boleh dianiaya, apalagi dibunuh karena keyakinannya. Pemerintah harus menjamin setiap warganya bebas beribadah seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Ibu Musdah, apa komentar Anda? Ya, sangat jelas bahwa kalau pemerintah tidak turun tangan ya membangun sikap pluralisme dalam masyarakat, pluralisme itu adalah sebuah sikap menghargai perbedaan, menghargai kebinekaan, dan membiarkan masyarakat kita terkotak-kotak oleh agama, oleh etnis, dan oleh ikatan-ikatan primordial lainnya. Saya kira ya ini adalah sebuah bencana ya bagi masa depan kita, dan kita tidak boleh sebagai pengelola negara, kita tidak boleh melihat mana kelompok mayoritas, mana kelompok minoritas, karena semua orang dalam negara ini adalah penduduk yang sah, yang mereka itu tidak boleh dibeda-bedakan, apalagi melakukan diskriminasi terhadap warga negara. Kekerasan yang mengatasnamakan agama ini mulai marak terjadi sejak era reformasi. Apakah ini ada kaitannya dengan sudah tidak adanya lagi program untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan, seperti P4 di zaman Orde Baru? Itu bagus, cuma jangan dipaksakan dengan atau diajarkan secara monolitik. Orang nggak boleh memberikan penafsiran yang berbeda. Ya boleh-boleh saja, hanya namanya juga cuma penafsiran, kira-kira kayak begitu. Sepanjang perilakunya tidak menimbulkan kekerasan kepada orang lain, apa salahnya? Kita kan marah kalau ada yang berbeda tafsir dengan kita. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah agar konflik kekerasan yang berlatar belakang agama ini tidak sampai membahayakan kebinekaan? Pemerintah harus memperbaiki dulu komitmennya, kembali kepada komitmen yang sudah diwariskan oleh para the founding fathers kita, bahwa Indonesia itu dibangun di atas landasan Pancasila, yang tentu saja Pancasila mengakui kebinekaan, mengakui keberagaman. Jadi kembali lagi dan melahirkan, seharusnya pemerintah dari hari ke hari melahirkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di bidang agama yang sungguh-sungguh merajut berbagai perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan sosial gitu. Demikian Musdah Mulia, saya Kiki Wijaya.